Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-32. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-32. An Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yudrikni zamanun aw la tudriku zamana la yuttaba'u fihi al-alim wa la yustahya min al-halim qulubuhum qulubul a'ajim wa alsinatuhum alsinatul arabi rawahu Ahmad. Artinya daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya Allah, jangan engkau temukan aku dan mudah-mudahan kamu, yakni para sahabat, tidak bertemu dengan suatu zaman di mana para ulama sudah tidak diikut lagi dan orang yang penyantun sudah tidak disegani lagi. Hati mereka seperti hati orang ajam pada fasiknya dan lidah mereka itu seperti lidah orang Arab pada fasihnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi dibawa datang hadis ini di dalam kitab ini sesuai benar dengan tajuk hadis akhir zaman. Hadis yang kita dengar tadi daripada Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi pernah sebut ketika hayat beliau, ya Allah, jangan kau sempatkan aku dengan suatu zaman dan mudah-mudahan zaman ini para sahabatku tak akan sempat. Zaman mana? Zaman yang tidak lagi orang ikut orang alim dan orang tak segan dengan orang baik-baik. Orang pada zaman itu hati jahat tetapi mulut baik, mulut pandai bercakap tapi hati penuh dengan pendustaan, penyelewengan dan sebagainya. Rupa-rupanya zaman yang disebut oleh Nabi SAW ini zaman kita, zaman hak kita berada ni, dan tak ada orang boleh nafi inilah zaman orang tak ikut orang alim. Dan tu orang ikut sikit-sikit ni kalau nak banding dengan hak ramai. Sekarang ramai orang ikut orang alim ke ramai orang ikut orang jahil? Ramai orang jahil. Jadi banding dengan hak ramai, al-qalilu kal-adami, kaedah kita sedikit itu macam tak ada. Nah, dan ni ramai ni 200 orang Masjid Pinang Merah, tak ramai apa. Ramai dia 200 banding dengan hak surat JKK, ya, 3 orang ramai kita. Tapi banding dengan Stadium Bukit Jalil, 80 ribu orang. Nampak? Maka kita ni macam tak ada. Sah 40 ribu orang nak banding dengan 200 orang Pinang Merah. Dah buat cetong. Kalau gocoh, 208 lawan 80 ribu. Main ghosti. Tubik tahi kita. Ha, ni dah buat kita. Ha, ni maknanya ada orang ikut tapi dah tak ramai. Macam tak ada. Kita dah ada. Nabi minta berlindung. La tudrikni. Nabi doa. La yudrikni. La yudrikni. Janganlah kiranya menyempatkan akan daku. Ataupun mendapat akan daku. Dia bermohon kepada Allah. Jangan widang aku. Kalau dang ke Nabi, Nabi selamat ke tak selamat? Kalau Nabi dang sama kita, selamat Nabi, dia maksum. Faham? Dada dia telah dibelah, dibersih hati dengan air zam-zam, 2 kali operation. Maknanya duduk pada zaman mana pun tak sesat Nabi. Dia pilihan Allah. Dalam gitu dia minta jangan widang. Nah, makna teruknya kita sekarang berada dalam situasi yang begitu hebat. Di mana hak zaman yang kita ada sekarang ni, Nabi tak sanggup nak berada di dalam zaman kita ni. Dan jangan kiranya mu para sahabat sempat dengan zaman ni. Kalau sahabat ada, wallahu a'lam bagaimana jadi. Tapi kita telah pun berada pada zaman. Zaman yang Nabi minta berlindung. Nabi tak boh. Nabi tak suka berada pada zaman kita ni. Tiba-tiba kita telah berada pada zaman. Nabi sifatkan zaman tu la yuttaba'u fihi al-alim wala yustahya minal halim. Zaman tu boleh kenal dengan dua sifat. Yang pertama, orang tak ikut ulama. Orang tak ikut ulama. Alim ni maknanya orang tahu ilmu agama. Alim tahu tak? Alim tahu juga. Ni zaman ni. Kita buatlah apa-apa acara pun kalau berkait dengan agama, tak ramai mana orang. Tak percaya buat. Benda yang agama suruh memang kurang mendapat sambutan. Zaman sahabat sebut hak benda agama, memang habis-habisi orang akan memberi kerjasama. Maksudnya zaman sahabat ni khairu qurni, sebaik-baik kurung aku, kemudian kurung sahabat. Nabi kata batu sahabat dapat title khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan umat manusia. Kerana kalau kerja akhirat, tak ada orang kecuali. Kita sekapung 400 hotel rumah buat surat 3 ekor lagi. Nah, tupung bahasa apa tak ada arah sangat. Duduk rumah dengar duduk bini duduk belebek ke surat. Tak arah kita. Nah, leni dia duduk joget ni. Kuala Terengganu. Pesta pantai. Terengganu Carnival. Kanibal ni maknanya orang hutang makan orang. Orang ganas. Ganas pun kan. Hak pusat jelek. Faham? Hak baju pukat. Hak nampak tekok. Hak tengah tu bik tiok. Nak? Hak atas kepala bau tak ada bersa pun tali. Pakai gantung gitu je baju. No. Pantai batu buruk. Nak? Berat gitu. Batu awak buruk dah. Perangah pula uduh. Kalau mari tsunami ni mampu kerah. Ini surah-surah kita mampu kerah. Nak, dekat dengan surah. Hidup dia apa? Ilah dia ikut surah. Orang bang maghrib, ilah dia ikut surah. Orang bang. Hayyana salah. Marilah kepada sembahyang. Dah hari. Dia pergi opatan, jalan kaki. Dah nak panggil kuat. Ini syaitan. Nah, dalam radio keluar. Tuan-tuan dan puan-puan datanglah ramai-ramai ke Pantai Batu Buruk pada malam ini. Tiga orang artis daripada Kuala Lumpur akan turut memberkati majlis. Ada apa-apa eh? Ha, 10,000 orang. Setengah jam sebelum bang maghrib, jalan trafik jam. Jalan Batu Buruk, jalan Kamarudin, jalan Kuala Lumpur. Semua ke arah yang satu, Baitillah. Nampak? Di Batu Buruk. Di tawah situ. Eh? Buang musim ada. Kereta api laju ada. Rumah aku ada. Aku dah jumpa rumah ada kau. Macam-macam resen. Selama ini menyesatkan umat. Jadi sesat. Pasal apa sesat? Pasal tinggal solat. Tinggal solat, pergi main, garanti sesat. Siapa kata garanti? Tuhan kata. Tuhan kata mana? Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahwat fa sawfa yalqawna ghayya. Maka kemudian daripada zaman orang sembahyang, datang pula zaman orang tak menjaga sembahyang. Zaman itu wattaba'u syahwat, dan mengikut kehendak nafsu syahwat semata-mata. Gimain eh? Kena galak tu patah. Kau panggil dia bukan nafsu syahwat. Tinggal semayang. Tak. Tinggal semayang. Adha'us salah. Maknanya mensia-siakan semayang. Habis maghrib. Habis gitu. Tak semayang. Wattaba'us syahwat. Ikut syahwat. Dah buat ni jadi ni golongan ni. Fasaufa yalqawna ghayya. Tiga kalimah. Yang pertama. Fasaufa. Apa ni jawab ni? Tafrik. Maka jawabnya, saufa, nanti yalqauna, akan bertemu ghayya, kesesatan. Betul tak? Bukan tafsir. Terjemah hari. Tafsir parok hari. Nah, mereka pasti akan menjadi sesat. Itu ni. Jinak. Orang ngajar dah. Lalu Masjid Ladang 15 orang. Dia ni kuliah. 15 orang. Ramai surah. Surah 400 orang, 300 orang dia ni. Masjid Ladang tu boleh muat 5,000 orang. Sekarang 15 orang. 15 orang jatuh 8 tinggal 7. Tak? Tanpa tak 15,000 orang. Dah dalam suat khabar keluar dengan saklar, gantung sepanduk. Nah. Tok Bilal panggil mari surah, hayalah salah, anu setan panggil mari patah. Menang setan. Pasal ramai orang ikut setan. Nah. Orang dah ikut orang alim. Orang alim cakap. Orang kata, boleh benda kok. Boleh benda, menurut dengar tu, boleh benda. Nah. Hak boleh jadi tak boleh je. Tengok mu dulu, masa mu dah ikut Tok Guru kat Tok Guru. Mu boleh atak lah ni, boleh je. Nah, dia ugut barang ni. Sekia. Ha. Mengikut aku tengok. Boleh basikal. Boleh kamu dalam neraka. Ha. Dah siapa tinggal kuliah. Tinggal ulama. Tinggal kitab. Tinggal Quran. Tinggal Islam. Ikut orang zalim. Dah masuk neraka. Nah. Kita potong jadi gerak. Nah. Kalau usul, tak tu kau. Tak ikut orang alim. Kita dalam keluarga kita pandai ilmu agama lah cakap. Orang dah akan ni. Dalam ramai-ramai keluarga kita 5-16 orang ada seorang mengaji. Orang dah akan ni. Mereka dia kaya. Apa orang pakai? Orang dah akan ni. Tak laku mana mulut kita? Tak asing mana? Tapi kalau ada dalam keluarga kita seorang ni. Oh, hebat. Pitih ada 2-3-400 ribu dalam bank. Pakai kat ngetoh sosok tu repang ini. Nah, biar dah boleh baca lit betul pun laku cakap. Ha, lambat jauh orang dia. Ayalam, ayalam. Ayalam. Nah. Bahasa berak dak tanggal. Hai. Tak apa orang makan. Apa? Ditianyo. Biar jahil. Tengok ulama-ulama mana dia orang sokong. Tutup guru dak sokong ni. Nah, hau sokong kelak-kelak kita cak ayam. Kalau ada orang cetang tak boleh projek. Kalau boleh projek ni, saya keharap tak hari ni. Haa, tak? Haa. Dengan main. Yang main, hok, hiburan. Hiburan sama. Neh. 20 ribu hadir, pertunjukkan pentas. 30 ribu, 40 ribu, 50 ribu. Allahu Rabbi. Wala yustahya minal halim. Orang tak malu daripada orang-orang yang halim, orang lemah lembut, orang baik-baik. Baik, kita tengok keterangan hadis. Mungkin zaman sekarang ini sudah mendekati keadaan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW itu. Masyarakat kita sudah agak jauh daripada para ulama. Jauh sungguh. Bukan kata jauh tempat tinggal, jauh hati daripada ulama. Orang dulu-dulu walaupun jauh daripada ulama ditinggal, tapi hatinya bersama ulama. Nah. Leni duduk dekat rumah ulama Nah, tapi hati jauh daripada ulama. Duduk kat rumah Tok Guru sila. Tok Guru ngajar hari Jumaat pagi 8:30 dia pun tubik sebuah kereta anak beranak lari. Tamurna. Kan, ada? Tambah lagi. Hidup dekat. Orang jauh hari orang jetih orang kemamam mari. Ha, sebelah rumah Tok Guru. Nah, ni. Jauh hati daripada orang alim. Pasal apa? Pasal manusia ni kebanyakannya dia nak kepada harta benda. Sebab itulah tak kira siapa pun yang boleh beri harta benda, itulah hak dia puja. Kalau takdir kata Tok Guru, ulama, ustaz boleh beri pitih ke dia, hak itulah hak dia sokong. Gitu. Tapi oleh kerana ulama-ulama ni bukan dia bagi pitih, dia bagi ilmu. Nah, maka orang yang nak kepada ilmu ni orang jenis orang bersyukur nikmat hidup. Maka Tuhan kata dah wa qalilum min ibadiyas syakur. Tak ramai mana hamba ku yang bersyukur. maka tak ramai orang nak cari ilmu agama. Bila tak ramai orang nak cari ilmu agama, tak ramai orang yang hormat nak ikut ulama-ulama. Nah, kita telah tenggelam di dalam pencarian dunia yang tidak berkesudahan. Cari yang murni. Bukan masyarakat keliling, kita pun terlibat dalam masyarakat. Kita anggota masyarakat. Kita dengan agama pun lain macam dah layanan itu. Nah, tengok ada seorang kapung. Oh, kalau ada seorang boleh pergi ngaji di England. Oh, dia atur Pak Kualitianu naik kuat terbang. Dua buah bah lah dia atur. Nah, ada seorang yang orang tepi tembok. Boleh pergi ngaji di London. Tengok, catam bah. Di Kuala Lumpur mama dua buah bah. Nak? Nak atur. Nampak? Anak bertuah. Sejuk perut, mok ngandung. Apa? Ngaji London. Catam bahagi belakang. Tuk tua dengan natu. Dengan tuk, tok pi, tok nyang, tok nyung. Habis dia tahu. Maknanya besarnya ilmu dunia. Ada orang ngaji pondok, orang kata kita dua buah bah. Nak pergi di Aceh, mapumu lagi, tak ada peduli aku. Nak pergi naik tani 8 tahun, nak pergi ngaji di Syria 14 tahun, ada orang nak tahu? Ada. Nah, silap di tengah jalan, kan? Sepuluh orang boleh batu. Oh, kalau ngaji kat orang putih, tengok. Kalau empuh, pergi belakang. Tunggu orang dapat cetan usung ke kira-kira. Budak lambat. Aibah. Jangan main. Pasal kepala hotok ni lama dah. Telah di brainwash oleh Yahudi Nasara. Biar nampak ilmu dunia ni lah yang lebih. Tu gata dua buah bah. Siap satah. Masa kau terbang naik. Oh. Cing ho. Apa. Anak dia tu bukan. Waktu kau terbang India. Bukan. Satah tu. Tak ada benda balik. Balik tak ada benda kau. Tak ada manfaat dari cepat ramai. Nah. 18 tahun duduk di Scotland berbalik tadi jadi tu imam. Tak ada. Tak ada. Tadi jadi tu imam. Tak ada tu imam semayang banyak. Tu imam mayang asal dia orangnya. Kecing situ dulu. Tapi dah kita dia bodoh. Dia nampak tu lebih. Dia nak tupang dia. Nak tupang kereta dia. Tak lambat dia nak ajak muka kita. Nah. Kalau ilmu akhirat boleh tupang ramah. Betul tak? Boleh tupang ramah. Walaupun dia ngajar Fatihah saja, ramai orang boleh ngaji dengan dia. Nah, manfaat dia. Kita salah kita. Kita terlibat juga dengan masyarakat. Dan kita sedikit sebanyak telah pun seslewing daripada hidayah Allah. Nah, balik semula. Jauh daripada para ulama. Orang dulu nak buat rumah cari kat ada orang alim. Kat ada orang ngajar. Nah, lain ni tak mau duduk kat orang ngajar, bising bangun dia. Ikut ulama ni, ikut hidayah Allah. Ikut hidayah Allah pasti tidak sesat. Kita ikut ulama ni, kita ikut hidayah. Hidayah ni pertunjuk daripada Allah. Allah sebut dalam Quran, faman tabi'an hudaya fala yadillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikut pertunjukku, maka fala yadillu wala yashqa. Pasti dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Maksudnya orang yang tak ikut ulama, tak ikut petunjuk Al-Quran dan hadis, dia akan sesat. Orang ramai-ramai sekarang ni yang meninggalkan ulama, sesat belaka. Itulah janji yang Allah dalam Quran. Maka kita tak dapat tidak kena pastikan kita kena ikut ulama. Sekarang terang di hadapan mata kita, ulama bertembung dengan juhala. Orang yang alim, orang reti Quran, reti agama, reti fiqah, reti tafsir, berlawan dengan juhala orang-orang jahil yang buta agama. Betul tak? Pastikan kita nak ikut hak mana. Nak api neraka ikut orang-orang jahil. Nak surga ikut ulama. Gitu ya. Dua jalan. Depan kita pun dua buah ada. Kita bukan nak ikut orang sama-sama kita ni yang jahil macam kita kot. Dong. Hak datang ni. Ulama-ulama tu kita ikut. Ada ikut orang jahil, ada apa-apa. Joget tak mau dalam TV, tak ada apa-apa. Nah, joget tak mau main, tak mau pakai pesta tu, pesta ni. Petang tadi rasmi musabaqah Al-Quran, malam ni rasmi joget pula. Tuang tula. Dah gila tak gila gitu. Dia memang gila dah, kita ikut dia. Dengan kita-kita pula gila. Dah henti nak beza lagi. Nah. Masyarakat sudah jauh daripada ulama, mereka takut mendekati para ulama kerana khawatir perbuatan mereka akan ditegur. Orang tak pergi dengar, takut apa? Takut kena. Malah aku pergi kena tapala aku. Nampak? Ada ke? Malah aku pergi. Mari lagi dengar tak mambuk, kena tak kaku parok. Ada ke nyakit gitu. Orang sakit tak mau berobat. Nah. Penyakit jatuh, penyakit kecil manis, penyakit kurak, gatal, tak masuk neraka. Tapi penyakit hati ni kosong daripada hidayah, masuk neraka. Penyakit jahil, hukum halal haram, masuk api. Kalau ada imam dalam hati, kena masuk juga dalam hospital api neraka. Hospital dunia ni duduk depan ulama-ulama mengajar, berapa? Kalau tak berubat, mati. Iman ada. Tetapi penyakit tu ada, tak boleh masuk syurga. Kena berubat hospital api neraka. Jadi kalau nak berubat sudah sini, tak sakit. Nak berubat hak parok, berubat bila-bila. Ha, jumpa dengan api neraka. Nak, tu guru dia hebat-hebat, Malik Zabaniyah. Pakar bedah tu. Nampak? Dalam hospital api neraka. Kalau nak tanggal dosa orang beriman, baru boleh masuk dalam syurga. Sehingga Nabi SAW menceritakan dalam sebuah hadis bahawasanya yang terakhir sekali masuk ke dalam syurga seorang laki-laki yang lepas pada dia ni dituntut terus, ditutup, dikunci terus pintu syurga. Laki-laki ni oleh kerana ada iman dalam hati, dia telah duduk di dalam neraka ribuan tahun. Akhirnya diampunkan dosa dia, dipendekkan, akhirnya masuk dalam syurga. Hitam macam arang, hangum sekalian tubuh. Oh, Allah Rabbi. Nak pergi ke orang dengar, ke orang ngajar, takut kena. Biarnya kena. Nak, dah penyakit kita. Biar parok lagi. Tidak, kena tak orang. Mas tak dengar. Ha? Oh, power tak mahu. Tu baru power. Ha, patang ke muka. Baiklah. Ha. Kita tak patang muka. Orang lain lama kena. Nak, lalah kita. Jadi, doktor tu kala. Lama dah dengar anak luar pendek. Bini lengah sekerak. Kau duk tanya tu, ikut staff. Tak ada lah ni. Bagi. Daripada mula dengar, sampai 15 tahun dengar, bini tetap dah tutup kepala. Pagi belikan, kembang gatung. Tuk peraih mari ini pukul 8, tengok power kembang gatung esok, punah setengah mari dah. Tuk lelaki tukang edar kita. Siapa-siapa yang nak kita, sila berjumpa dengan saya. Bini kemar ratung. Patut tu lelaki kemar ratung atas bagi kita. Ni banyak ni. Ni ngaji biar kena kita untung. Lusa belum gerohin mari jual ikan. Tunggu depan pagar. Takut awal dok kemar ratung terus, mana tahu. Tak ada ha. Tengok pada ngaji jangan hantu lelaki. Masjid pergi, kuliah situ pergi, kuliah sini pergi. Kembang gantung bini. Buah tuala sikit atas kepala. Dah baku ikan, bukannya juru sangat. Kadang-kadang ada watak lebih. Berat sakut di kait. Seloroh kembang gantung. Nyubuh lah raga ikan awak lari dulu. Jangan sedap kita je tengok anak aku guna. Tutup arak tak? Bini aku guna tutup arak ke tak? Kalau tak tutup arak, sedap dengar je lah. Best malam, power tu baru tu. Power. Tengok anak bini, power ke tak? Ikut syariah ke tak? Orang tidak segan lagi membuat maksiat walaupun di hadapan orang yang tinggi akhlaknya. Ulama orang tak mau ikut. Orang yang baik-baik, orang tak segan. Dia ni lah, zaman dia ni. Mak ayah, tak ada peduli. Mak ayah ni sepak sekalian. Allah kata, wala takullahu ma'ufin. Jangan kau kata bagi kedua ibu bapa punya, tak boleh. Lain ni mulai-mulai ada. Tikang mak, tikang ayah. Cekik tekak ayah. Dua minggu lepas, kat rumah kita, gocoh anak dengan ayah. Anak ngisak, gocoh dengan ayah. Mulai-mulai ada. Tak boleh dah lah ni. Ni zaman segala benda yang kalau dulu pelik, sekarang habis jadi tidak pelik lagi. Tanda Tuhan nak jadikan kita orang baik-baik, orang berjuruh, Tuhan akan jadikan kita mendekati kuliah-kuliah agama. Siapa kata Nabi? Nabi kata ke mana? May yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang Tuhan nak menjadikan dia itu kebaikan, maka Tuhan akan jadikan dia itu nak memahami ilmu agama. Itu. Orang tak segan buat maksiat walaupun di hadapan orang yang tinggi akhlak. Dulu orang hormat, orang tua-tua tak, zaman dulu. Walaupun orang-orang muda, nano, tak, kaki hanya apa semua, tapi hormat orang tua. Lening tak ada apa-apa, depan tak iman kailik awet. Depan tak iman, congek mutui. Nyau, depan tak iman. Tak iman kata, kenapa gitu tayang tak kata ni? Tak ada malu sikit, eh? Pipin tangan yang tina. Hak tina pegang tangan hak catang. Depan suria, eh? Dulu nak tengok kalau pipin pegang tangan gitu. Hotel dungu. Hotel Kuala Janu. Hotel Kemamang. Bukit Fsi, orang bujang. Lening, bergulah kapung. Luar pendek ke depan suria. Hak puang kalau pendek. Suria ladang. Kurang gitu, boleh lihat dia. Dan lepas kita duduk luar. Ambil angin. Dia pun lalu. Dua orang, tiga orang. Dua pendek, kasut. Dua pendek, kasut. Dia jangan angkat kain. Tak? Dua kita. Takkan nak balik tu situ. Dua-dua tengok, oh, boleh buat. Oh, pindah mengguh. Berat. Depan surat. Tak ada. Nah, pakaian macam pelacur. Pasal mokpok dia tu bahasa lembu kambing. Tak reti bahasa. Jadi kena kata begitu. No. Mak ayah yang anak dia mendedahkan aurat tak malu korang dengan pakai seluar ketat dengan pusat jelek depan tu imam, depan ustaz, depan surah, depan masjid tak ada peduli. Mok lembu, pok kambing. Nampak? Mok lembu, pok kambing. Gabung dua tu biar anak lembing. Dia kena kasar dah pasal kurang hajar. Tak kurang hajar gitu. Kau depan surah, depan masjid. Kelebih aja, kurang aja tak? Kurang aja lah. Gitu lah kena kata. Oh, parok ni memang parok. Lapor perut ni. Dia gitu. Nah. Gitulah masyarakat. Terlampau teruk dah. Nah. Orang tak segar silu. Lain kalau kita tegur dia, dia marah adik. Dia tidak baik ni, buat gini, mek. Apa peduli mu? Apa bocik sibuk kan? Dia panggil pakcik. Kali kata, bapa abang sibuk kan? Itu lain macam. Kita tak apa marah sangat ni, pakcik. Biasa. Dan ni kalau patah batu buruk Allah, pergi tengok sendiri lah. Lima hak jatan dalam kereta wira, hak Cina seko. Oleh-oleh ada, tubik. Hak kacik pula bagi, hak Cina seko, jatan pak. Allahu Rabbi. Nyuam dia lah kereta. Taglak. Orang duduk joget tap-tap. Dia biar bapak guru. Berjujuk. Dia buat dia lah tu. Talih. Kenapa? Nak? Itu semua tu mengundang bala. Bala mana? Bala apabila kita mendiamkan perkara mungkar, maka datang bala Allah kepada semua umat. Inna Allah la yu'adzibu amah bi'amalil khassah hatta idza zahara baina zahrainahum wa hum qadiruna ala an yunkiru fala yunkirunahu wa idza fa'alu dzalika 'adzab ar-rahman wa 'adzab al-'amah wal khassah aw kama qala. Allah tidak sekali-kali akan mengazab orang awam dengan sebab pelaku maksiat. Melainkan bila maksiat melaku di hadapan mata mereka, mereka mendiamkan saja. Padahal mereka boleh mengubahnya. Bila itulah keadaannya, azaballahu amata wal qasah. Allah pun akan membala, mengazab orang awam dan budak-budak orang-orang yang kaki maksiat. Kena berlaku. Ni zaman ni. Lepas tu kita doa Tuhan tak terima. Sebab apa? Dunu muka, dungu, kuamang, kuala gadung, kita dawak ni dia pun. Itulah zaman doa Tuhan tak mustajab. Betul tak dalam hadis apa? Tak mustajab. Kamu berdoa, Nabi kata, fala yustajabu lakum. Maka tidak lagi diperkenankan doa kamu. Dan kamu duduk ngatiklah masjid. Dan kan Nabi kata, man ra'a minkum munkara fal yughayyir. Wajib kena ubah. Matikan roh-roh. Nabi tak kata fal yughayyiru. Tapi Nabi kata fal yughayyir dengan sukungkan roh. Mana wajib kamu ubah. Bila kamu dah ubah, fala yustajabu lakum. Tidak akan diperkenan doa kamu. Kita doa juga, doa macam-macam doa. Doa doa ukasah baca, doa tuk kenali. Macam-macam doa. Doa Imam Ghazali. Tak jadi apa. Nah, dah ni berlambuk-lambuk tu. Bila patah, kita duduk ngatik sini jadi apa? Kena wisapa suara kita ni. Nah, menentang kemungkaran. Ni turun bala dah ni. Pasal kita tak cegah kemungkaran. Dah mana bala tak ada pun tsunami. Tidak tsunami saja. Nah, terkadang sengaja perkara maksiat itu dibuat di hadapan para ulama' untuk menyakitkan rasa besar diri. Sengaja nak lawan ulama'. Ulama' kata haram buat konsert-konsert dia, konsert-konsert yang berdoa lalu. Hiburan yang melampau. Nah, haram dia kata. Syua heboh haram. Patwa. Dia nganji pula dia buat jom heboh. Isi dulu. Nah, tetapi nama tukar. Haram tak? Sebab apa? Ni nak nganji ke agama ni? Nak nganji pula. Sebab apa? Dia berani nganji. Dia berani ini. Sebab kalau kita permainkan ulama, rakyat dah rasa apa kau? Rakyat sibuk cari makan petara. Dia bagi hitam. Sebab tu dia nganji. Syua heboh haram. Kita buat jom heboh. Isi sama, itu kau kulit. Nampak? Ha, nama tukar. Nama je tukar. Barang tu le. Dah dulu orang marah sangat tak. Sate bewok. Ha, ini dia tukar. Dia tak buah ayam. Bewok je tak. Tapi dia tukar nama. Nak? Ha, dia tukar nama apa? Sata madu. Tapi bewok tu le tak. Berderu ni puak. Nak? Orang nak joget. Orang tak ambil ulama. Sengelih buat depan ulama-ulama. Sengelih buat depan tok guru. Sengelih nganjing. Tak apa-apa. Nah. Kalau kita tegur dia, buat perkara maksiat, dia buat kacak. Dia nak tayang. Nah. Kalau kita tegur tu, dia buat di belakang orang lah gelap. Dia tahu kita nak kita tegur dia, esok dia buat orang depan kita terus. Nah. Kita dengar dia cerita, main orang puan kita, dia tak baik sah. Main kita. Nah, nak nikah molek-molek. Nah, hak belakang kita. Dari yang Allah sakit hati kita tegur dia ni. Esok orang depan surat tu awet. Pak Ali betul. Meow, meow, meow. Masa geleng. Nah, tak apalah. Tak jumpa dengan ruah, tak apalah. Nak jumpa dengan ruah lagi baru tahu. Tang di tialah lepeng dua ekor. Nah. Dan sekaligus untuk menyinggung perasaan mereka. Nak ngaji kau orang ngaji, nak ngaji kau orang dengarnya. Tapi kita jangan putus asa. Kita kena sampaikan dakwah. Kita kena ajak manusia balik kepada Islam. Kita kena bersabar. Dan inilah mihnah. Ha, apa benda ni? Ha, tribulasi. Adanya halangan-halangan. Ujian-ujian bagi perjuangan. Perjuangan amat luas sekali. Perjuangan kita di antaranya nak menghentikan maksiat yang berlaku. Nah. Tambuh ke ulama. Dan mati ulama ada benda. Mati ulama, mati tu guru. Ada benda satu. Mati orang jahil ada ha. Tak mudarat umat, mati orang alim mudarat selalu. Tak sah alim susah. Alim bab sembahyang, tok imam je mati susah dulu. Tok imam mati, tok bila ada anda ni tau. Nah, susah dah. Nak jadi seratik, ayo dah. Nak jadi seratik. 60 orang dalam rumah. Turun tuan rumah kata dah minta tolong jadi syekh seorang ni. Habis tunduk kepala ni. Macam ke patah kok. Nak. Sakit kok lah ke. Dalih nak baca dah waktu. Bukan kata nak tafsir 30 juz. Nak talik je. Nak bawa orang ramai. Bukan suruh tafsir. Turun baca. Ayat kursi. Baqarah sikit. Nak. Doa sikit. Tak ramai ada orang boleh. Dah makan, makan semua boleh. Ada sebab tali tu dia buat makan saja kerana tak ada orang sungguh. Tok imam tulang malam tu tak ada. Dua-dua tok imam, nombor dua tak ada kok. Akhirnya tuan mahu cakap gini lah, kita buat makan saja lah. Miak pahala kerusi mati. Pasal tak ada orang boleh. Mah, penuh rumah. Sokok sengit. Sokok belakang, sokok tak ke depan. Baju Melayu, butang berata. Macam-macam mesin. Kain pelekat, baik-baik. Gajah duduk, gajah pipah, gajah nak mampu. Macam-macam mesin. Tapi, dah ada tali, pakai makan pun bodoh gitu. Mana benda kek? Bukan kata ulama'. Dah kalau ulama' mati, tok guru mati. Atau katanya Ibn Mas'ud radhiyallahu an, alaikum bil ilmi qabla an yurfa'a. Sentiasalah kamu cari ilmu agama banyak-banyak sebelum daripada diangkat. Wa raf'uhu mautu alimihi. Angkat ilmu ini ialah dengan kematian orang yang tahu akan dia. Nah, orang yang tahu ilmu tu mati, tu bagi angkat ilmu. Tu angkat. Kan roh ulama-ulama dinaikkan ke langit. Matinya seorang ulama, ilmu akan bersama-sama dengan dia. Bukan bersama jasad, bersama roh. Roh ni lah yang ada makrifah. Roh ni lah yang mengenal hakikat. Bukan jasad. Maka roh orang beriman dinaikkan ke langit. Itu patut Nabi buat ibarat dengan yurfa' ataupun yurfa'. Ibn Mas'ud ulang saja yang Nabi kata, alaikum bil ilmi qabla an yurfa'. Taklah kamu sentiasa dengan ilmu-ilmu itu sebelum diangkat. Maksudnya diangkat dengan kematian ulama-ulama. Nah, seorang ulama besar mengaji lah 30 tahun di Mekah. Balik mengaji di Gandung ni. Ada tak anak murid yang mengaji dia 30 tahun pula? Ada. Habis kuat 10 tahun ni. Jadi ustaz dah bawa. Nah, dah habis dalam dada dia. Bila dia mati, banyak mana ilmu tak ada nak mengaji. Nah, tak ada. Tapi kita tak tahu kelebihan ilmu, maka kita tak cari ulama. Kita pun tak cari, anak kita pun tak pergi ke ulama. Ni kita ni dengan hidayah Allah dan taufik je, boleh kau mari cari. Tapi pada ngujung-ngujung cerita, dekat nak masuk kubur, baru nak betul, baru kenal kitab perukunan ada, baru kenal kitab jam'u jawamik, baru kenal kitab musalli. Puah dah cari makan. Nah, puas dah cari projek, akhirnya balik ngaji pula. Muju baru, biarlah lewat-lewat pun muju baru. Nah, golongan ini juga pandai bercakap dan sering memutar belikan kenyataan. Oh, macam-macam dia buat. Dalam TV, dalam surat khabar, cakap bab Islam. Nah, guna mufti itu, guna mufti ini, menggunakan hadis, menggunakan ayat Quran. Nah, orang terangnya mengenai, oh sedap, orang perdana. Hebat, sedap malam orang perdana, oh sedap. Hak kanan tu penceramah terkenal, hak kiri pula ustaz yang tersohor, tengah ustazah yang tercomel tu tengah. Zaman salafus salih, zaman Nabi, orang tak buat kerja gitu. Orang puang duduk tengah, kiri kanan ustaz. Ini bid'ah dalalah belaka ni. Tak kira buat mana-mana pun sesat. Itu bukan yang diajar oleh Nabi SAW. Tak boleh. Hak ajar Nabi, ajar kita ni orang puang suku pun datang ataupun di bawah tutup ngetabir. Kalau bakal capu bolong gitu, bukan ajaran Islam, bukan ajaran Nabi. Itu Islam liberal. Itu Islam sekular. Nak? Boleh orang berdana capu ustazah dengan lelaki? Boleh. Kita aneh. Iknau. Kibu jarimi. Tak boleh. Orang kita aneh pun. Tak boleh. Sesat. Bukan ajaran itu sesat tak? Cara letak duduk gitu. Tak boleh. Apa-apa. Isteri Nabi mengajar para sahabat, bukan semua perkara, hadis-hadis yang berkait dengan rumah tangga. Itu pun min warai hijab, di belakang tabir. Ni ustazah duduk tengah ni. Bukan kata pakai purdah, sarung tangan, pakai stoking, tak? Muka nampak terang. Pipi ni blusher merah, sama ke sama-samaran. Mulut undercoat terus yang atas bibir, siap dengan super glossy. Ustazah sini biru star, terus ni hijau nau. Nah, bedak putih selepu. Tepi ustaz. Kakang betul tak seluar dia. Kakang betul tarik seluar dia dalam. Ya mesti. Nah. Dah bau duduk tengah kan? Ustazah comel duduk tengah. Tak ada, tak jumpa. Ada Imam Ghazali mengajar gitu. Duduk sebelah, ustazah sebelah. Ada? Imam Syafi'i buat kerja gitu. Tak ada. Dan ni berlaku ni, sesak tu. Dah mu sesak dah, nak kabar korang ni. Dah boleh. Faham? Tak boleh orang awak kerja gitu. Kalau alik bodoh alik penutup boleh tahan kira. Ni alik atas bodoh tu. Dia kena tudung. Nah. Cukup dengan karet telaga boleh kan cukup itu. Cakap adalah tetamu pandangan. Nah, ada situ dah betul dah. Macam mana mengulah dengan hadis, mengaku mu mufti, mu tu hebat tengah orang puang. Boleh tak? Boleh. Darurah apa? Darurah ni tak ada dah orang laki-laki yang ada ilmu seperti perempuan. Itu baru darurah. Kalau tak khabar barang, lupus ilmu ni. Maka dia boleh berucap, dia boleh memberi ceramah. Kerana dia seorang saja orang perempuan yang ada ilmu ni di atas muka bumi. Ha, itu lain. Nah, cari makan mereka. Nah, dan mentara hak ustazah ni cakap, hak ustaz tengi main dah memang tengok. Kakak tengok. Angguk mana jadi bini aku sebab. Angguk. Nah, percakapan mereka begitu halus dan memikat orang lain, padahal hati mereka adalah hati harimau yang bersedia untuk menerkam dan memangsakan musuhnya. Oh, cakap memang pandai. Dia ada tukang tulis, juru susun bahasa dia. Masuklah kapung, naik atas petah apa semua, dengan apa, dengan bunga, dengan apa, comel, dengan belok apa semua, orang kapung pun mari dengar. Sedap cakap. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tidak ada niat lain melainkan untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nah, ada apa kalau itu jaga tu. Kalau nak mari batu orang, biasa rimah. Ini semua. Dalam hati mu kena lebam belaka. Kaji bukan kata dengan tanah. Dengan kubur tuk mu aku cokeh lagi. Tengok ah, bahan tanah kubur, bahan tanah wakah, bahan tanah rezak Melayu. Tu. Cakap jangan. Tak manis, cakap. Cakap manis. Surianya rombok. Masjidnya bung tu. Kemarin dulu, kes surau dan wangi. Baca cerita. Surau dan wangi nak dirombohkan oleh Jabatan Agama Wilayah. Nah, Allah Rabbi. Dia bagian jabat agama. Dia nak rombok peluk surau. Na'udzubillah. Minta berlindung daripada masuk dalam golongan ini. Golongan yang dilaknat dulu, kini dan selamanya. Kerana orang yang kerjanya merobohkan rumah Allah, fala dinalahu, tidak ada lagi agama baginya. Ada agama. Dr. Wahbah Zuhaili menyebut pada mentafsirkan ayat faman azlam mimman mana'a masjidallah ayuskara fihi ismuh wa sa'afi karabiha al-ayah. Dia kata orang yang kerja tukang roboh, dia terpaksa roboh, hatinya tidak reda, dia akan masuk dalam api neraka tetapi tidak kekal di dalamnya kerana dia tak reda. Yang tukang suruh itulah yang tercabut iman daripada dadanya. Oh, tak ada iman tu. Nak roboh. Bercara di mahkamah. Dan wangi ni, kenal tak dan wangi? Kan Da'anum. Da'anum cerita Melayu. Mu Da'anum kenal dah tu. Kaki cerita Melayu ni, sana-sana nak buat arah-arah muka. Nah. Dan wangi tu jalan sekolah ramang tu. Tak, daripada Cokit Street, sapa pertama komplek tu, jalan sekolah ramang tu. Jalan tar. Sapa dekat pertama komplek tu, kita kiri tu, ke Campbell komplek tu, dan ke arah dan wangi tu. Ada satu surah depan. Nak beri pada pemaju. Pemaju Allah, nak beri kemaju saja, bukan. Rumah Allah patut beri comel. Tapi alhamdulillah masih lagi ditahan. Mahkamah arah dihentikan kerja-kerja meroboh. Dah diroboh lagi. Nah, kerana berlawan di mahkamah. Hakimnya yang memenangkan surah ni dan wangi ialah seorang Cina beragama Buddha. Pendakwanya seorang perempuan Islam dan seorang laki-laki yang mengaku Islam. Nampak? Perempuan namanya Nurhani. Kalau tak silap lah. Yang nak supaya dirobohkan daripada pihak pendakwa. Nah. Seorang lagi Al-Azhari macam kita dalam. Azhari namanya. Abdul Hanif. Mana orang yang cemerlang, lagi pula anak kepada seorang ayah yang hanif, yang lemah lembut. Lemah lembut kepala otak apa nak rambut surat. Kemudian surat ini dibela oleh dua orang peguam. Seorangnya Hindu, seorangnya Sing. Jadi dua orang peguam. membela surah dan wangi. Seorang tu Hindu, seorang lagi Sing, hok pakai ponjok atas kepala. Dia yang bela supaya jangan roboh. Dan hakim memenangkan kedua orang ini. Tak berjaya nak roboh. Yang desak suruh roboh kedua-dua orang Islam dan pihak pejabat agama. Wal'iyazabilah. Ha, ini akhir zaman. Tak. Lepas tu kita buat dok lagi, tak mau cari lagi, tak mau ambil hal lagi. Tak ada arah lah kita ni. Tak mau tolong dia agama Allah. Nak, tak ada arah. Nak kata benda ni. Kata bagus lah. Saya kata dalam buku kami bagus lah. Malik lah. Ha, malik. Ha, malik senang. Nak. Hindu jadi layar juga. Sing lawyer nombor dua. Hakim pula yang memenangkan surah Buddha. Nah. Surah kita nak kena nombor nampak ayah kena ambil keling pula. Surah ladang. Ada dah seorang tu. Murugaya Karupile. Ha. Ha, dengar lagi. Ha, nampak menjadi peguam surah ladang. Ha. Ha. Dah kalau ambil Melayu dah buat catong. Mesti ketang kat dulu. Nah, oleh 200 ni. Dapur kapal sing tu. Ni, akhir zaman. Bukan nak kabar Hindu tu baik. Bukan nak kabar Sikh tu malek. Bukan nak kabar Buddha tu betul. Nak kabar jahat ni orang Islam akhir zaman. Lidahnya molek tetapi hatinya jahat. Rumah Allah yang dibina di tanah milik Allah. Bumi milik Allah. Udara milik Allah. Nak diroboh. Tak boleh. Orang roboh ni setan. Roboh sungai Wang Plaza. Roboh disko kelab malam. Yang di sana bermacam-macam maksiat berlaku. Di togok agok beredar semalaman. Di Kuala Lumpur. Dalam bar, dalam lawn, dalam kelab malam, dalam disko, diskotik. Dalam karaoke. Kedara harap lelaki. Ada roboh. Patutlah orang yang munafik boleh kena. Kalau benda baik, dilarang. Benda yang tak baik, dibiarkan atau disuruh-suruh. Maka inilah golongan yang jangan sekali-kali kalau mereka mati, kita ziarah mayat-mayat mereka. Dan jangan pergi hantar mayat ke kubur-kubur. Kerana Tuhan larang di dalam Al-Quran. Wala tusalli ala ahadi minhum mata abadan, wala takum ala qabri. Jangan sekali-kali kamu cuba nak semayang mayat golongan seperti ini. Seorang pun jangan kamu cuba mengada-ngada nak semayang mayat dia. Wala takum ala qabri, jangan ikut jenazahnya ke kubur. Pasal apa? Nifaqun. Memang terang-terang munafik. Mengaku Islam tetapi benci kepada rumah-rumah Allah. Nak hancurkan juga seboleh-bolehnya. Nak. Allahu Rabbi. Tak ada ulama, maka manusia balik menjadi binatang. Kita beranak bukan menjadi alim. Kita beranak jahiliah. Maka perlu kepada orang alim. Sahabat berkata, inna ahadan lam yulad aliman. Sesungguhnya seseorang itu tidak diperanakkan dalam keadaan telah menjadi alim. Innamal ilmu bita'allumi, hanya sahaja ilmu itu dengan menuntut cari belajarkan dia. Al-Hasan rahimahullahu ta'ala pernah berkata, laulal ulama' lasaran nasu kalbaha'il. Kalau tidak ada ulama', niscaya manusia, masyarakat, orang awam akan jadi seperti hayawan. Ya sungguh. Bagi kita tengok sekarang ni, golongan yang membelakangkan ulama', mereka macam natang. Al-Hasan tak kata natang, Al-Hasan kata kalbaha'il. Dalam satu riwayat lagi dia kata, mislal baha'im. Seperti bahimah. Bahimah ni binatang. Tapi bahasa Arab. Orang Melayu ni buta Arab. Kalau kata buak-buak ni, buak-buakmu ni macam baha'im. Tak Allah. Kata buak-buakmu ni macam binatang. Oh, marah dia. Berkata hanya. Tak lepa api, kusi-kusi lah kedai kopi. Nak. Kalau kata baha'im ada apa? Assalamualaikum, baha'im. Tak kata apa. Waalaikumsalam. Gitu. Nak. Assalamualaikum datang. Oh Allah. Ha, tu lah kata. Tapi benda yang sama. Laulal ulama' lasaran nas mislal baha'im. Jikalau tidak ada orang alim agama yang menyampaikan hukum hakam, nescaya jadilah manusia seperti lembu kambing. Wallahu a'lam. Kita ada banyak soalan malam ni. Berkenaan wang KWSP, apabila kita keluarkan daripada KWSP, kena keluar zakat atau tidak? Ada yang pendapat tak payah keluar zakat kerana tak sampai 1 tahun sebab baru keluar kan? Jawapannya telah dijelaskan oleh ulama-ulama bahawasanya wang simpanan KWSP apabila disimpan di situ lebih daripada 1 tahun dan cukup nisabnya, wajib kena keluar zakat. Wajib kena keluar zakat bila kita milik, bila kita qabat, kita terima wang tu. Kerana KWSP tak keluar zakat dah. Yang keluar zakat tabung haji. Yang keluar zakatnya bank Islam. KWSP dia tak keluar zakat. Nah, lepas tu ada orang kata tak keluar zakat pasal kita baru terima tak sampai setahun. Dia bukan masalah terima setahun, memiliki. Dia syarat setahun-setahun ni bukan terima. Milik. Dia kehir situ. Kalau terima pegang tangan setahun, siapa nak pegang barang setahun? Pegang piti setahun, lepas tu simpan pula dalam bank. Dah tak pegang lah itu. Mana kena pegang tangan setahun dah, nak masuk berok mana? Biar faham baik. Dia pergi ikut nakal kan? Nah, dia bukan syarat kau pegang setahun, milik. Bila kita bekerja, dia pun masukkan duit kita dalam KWSP. Nama kita ke nama bos jawab? Jawab. Nama kita dan nama kita, duit ni milik kita lah. Milik kita. Kita nak ambil belanja boleh tak? Tak boleh lagi. Tak sampai masa. Dia panggil shibhul milki. Dia banyak ni. Fekoh. Dia bukan pakai kursi cekak gitu. Harta kita dah apa? Kalau nak ambil tak boleh. Dah apa kena bagi shibih saja. Tak lagi milik penuh. Pasal nak belanja tak boleh. Nama-nama kita. Orang nak ambil tak boleh. Tapi kita nak ambil tak boleh. Maka hukumnya hak milik kita dah. Bila sampai masa 20 tahun duduk dalam tu, kena keluar zakat. Kena keluar zakat. 20 tahun biasanya lebih daripada nisab. Adakah wajib seorang itu kena ada air semayang atau wuduk bila hendak memegang rehal? Lidi orang buat tunjuk Quran dan kulit Quran yang telah terpisah daripada mushafnya. Sila jelaskan. Dia kata kalau kita nak pegang rehan, nak pegang lidi menunjuk Quran, nak pegang kulit Quran yang cabut, kena ada wuduk ke tak? Tiga perkara dia buat contoh. Yang pertama jawab sesa, pasal dia hukum yang lain. Yang pertama rehal. Rehal ni, rehal tu hak lapik Quran tu. Stand dia tu. Hak lapik Quran tu. Jadi ada setengah ulama dia kata kalau rehal tu jenis hak letak Quran tu saja. Buat untuk Quran tu, maka dia kira macam Quran tu dah. Dan pendapat yang kedua mengatakan rehal tidak termasuk dalam mushaf. Boleh kita pegang walaupun tak ada wuduk. Kedua-dua pendapat ini boleh kita taklid belaka. Ini adalah ijtihad ulama fiqh kita. Nak bakal tak ada wuduk, nak pegang pun boleh. Nak ambil wuduk pun tak apa. Dua-dua ni betul belaka. Kemudian lidi orang buat tunjuk Quran, maka hukumnya tak payah wuduk. Dia boleh tunjuk dengan lidi, tapi kalau boleh janganlah lidi kotor dengan lidi tu. Ambillah benda yang tak kotor. Dia cari buluh ke apa, sehingga raut sendiri ni lidi ni, lepih lidi nyapu, dia buat tunjuk Quran. Tak boleh tu. Tak apa comel lah. Buat tunjuk hak bersih-bersih lah. Cari-cari kayu yang molek-molek sikit. Tunjuk Quran yang nak tunjuk tu. Ada orang ngaji Quran dia tak tunjuk tak apa. Bakal tengok kita ngaji. Ada orang jenis orang lama-lama juga dia tunjuk. Tapi lidi tu boleh tahan. Kalau jenis ambil dengan Elio dia kok. Dia nak buka surat Qurannya ambil Elio. Bodoh. Mana boleh, haram lah Elio boleh set di Quran. Elio ni walaupun tidak gaji tapi mustadzarah, benda yang hina, benda yang dianggap keji. Maka haram kita leset di Quran. Quran ni mulia. Apa salahnya waktu beli air 2 beledi celup tangan situ. Banyak benda pun nak ngaji malam ni. Dapat dah cukup pergi 2 beledi. Pegang tangan gitu. Ataupun buat macam orang buat stand. Kalau kita buat puh, dia bubur air dalam spang tu. Spang tu bila tertekan stand, dia lembab, cak kena air. Zaman dulu tak ada. Zaman dulu jilat. Dia buat puh. Jilat. Zaman dulu. Dah kena tak? Kerana stand tu bekas kotor-kotor kan. Ngotor tengok. Jadi waktu beli bekas. Dah kita beli apa bekas tu. Bos spam apa semua. Ni kata spam ni tak awak ni bagi yang ngaji Quran lagi. Ni dia tengok bahasa apa-apa dia guna aliu. Pasal dia tengok orang tu, orang mula-mula dia tengok sekali, buat dengan aliu. Kalau dia orang tengok mula-mula sekali buat ke hidung, buat hidung tak? Orang Melayu bodoh. Faham? Mana boleh? Haram. Haram tu rasik aliu. Surat Yasin yang bawah batal, buat tidur. Mana boleh? Ulama-ulama, Quran buah atas kepala, bukan bawah batal. La tusawwidu bil Quran, jangan kamu buat bantalkan dengan kitab Allah, tak boleh, haram. Ni buat tidur, jangan nyek atas dia, letak atas. Nak supaya malam-malam nak ngaji senang. Nak bangun tengah malam, malam nak ambil wuduk, surat Yasin yang ada terjemahan, boleh pegang? Ni gubuh bawah kepala. Kemudian kulit Quran yang telah terpisah daripada mushafnya. Dalam kitab Tufah Ibn Hajar menyebut kulit Quran ni, kalau dia dianggap masih hak Quran tu lagi, maka hukum kena ambil wuduk. Cuma dia cabut saja. Tapi kalau kita tidak lagi menganggap sebagai sebahagian daripada mushaf, maka hilang nama mushaf. Di kulit saja. Faham? Maka tak berhajat kepada wuduk. Adakah seorang itu pakaiannya serba hitam semasa solat boleh atau tidak? Wah, ini gini. Tulisan kaya kong wakil macam je keke tu saya. Adakah seseorang itu pakaiannya serba-serba hitam semasa solat boleh atau tidak? Kerana ada orang kata pakaian serba hitam itu seperti meniru paderi. Dan semasa Pak Kristian menziarahi rakannya yang mati, adakah itu sunnah? Tasbih itu adakah sunnah Nabi? Baik. Hukum memakai pakaian hitam, tengoklah kalau keadaan digunakan khas untuk melawat jenazah, barulah dikata menyerupai orang Kristian. Adapun memakai pakaian hitam pernah dipakai, nampak, oleh para salafus salih, pakaian jubah berwarna hitam. Nabi pernah pakai serban berwarna hitam, tak ada masalah. Dah, tengok keadaan tepat, jangan kata paderi lagu tu. Ya, yang kata pakai hitam masa kematian. Bila hitam, bila kematian, ambil hitam Melaka. Nah, tengok orang Kristian kan? Bila mati, pakai baju kot hitam, kasut hitam, baju gaun hitam, payung hitam, cepek hitam. Kita tengok orang mati. Jadi kita tiru etek, kita buat kita serba baju Melayu hitam, sokok memang hitam dah. Nah, kasut hitam, takut-takut masuk dalam kata meniru kaum yang lain, tergolong dalam kaum tu. Adapun kalau orang perempuan, memang digalakkan pakai hitam. Kebanyakan pakaiannya sebaik-baik hitamlah. Jilbab hitam, kain hitam, stoking hitam, kasut hitam, sarung tangan hitam. Habis hitam belaka. Dah, itu yang terbaik. Kerana inilah pakaian perempuan-perempuan mukminat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tasbih itu adakah sunnah Nabi? Tasbih mana? Tasbih sunnahlah. Nah, Nabi suruh kita bertasbih, iaitu melafazkan subhanallah. Tapi kalau ditanya buah tasbih bukan sunnah Nabi, tetapi dibenarkan oleh Nabi SAW. Walaupun bukan berbentuk bertali, seorang sahabat perempuan pernah membilang tasbih dengan anak-anak batu. Nah, dengan anak batu. Di Nabi tak larang dalam peristiwa tu. Kalau larang, maka orang tak gunalah anak batu. Jadi dia guna anak batu, purung ni 30 tiap, pergi purung ni ketek. Subhanallah, ketek, subhanallah. Nah, kemudian orang buat sambung batu itu, pasal cepat hilang sangat, sambung-sambungkan dengan tali, jadi buah sebeh lagi. Hukumnya harus. Harus. Bukan sunat, harus kita guna. Untuk memudahkan ibadah. Maka tujuannya nak memudahkan ibadah, baru dapat pahala sunat. Penggunaan asal, harus. Sunnahnya bilang dengan jari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hati sunnah. Nah, tapi kalau kita gunakan tasbih untuk memudahkan bilangan-bilangan itu, kerana ada zikir yang Nabi sebut, ada bilangan, maka perlu pada buah tasbih. Nah, sekarang dia pakai tekan lembau tak tak? Khatnak, khatnak, khatnak. Tidak aku comel kek bising. Nah, apa jamin sikit tu. Nah. Tapi tak salah. Tak salah. Jangan gantung tekak. Jangan sebeh depan orang ramai kena kopi apa semua. Tak. Lepas tu alat tasbih yang di orang jadi riak dan sebagainya. Nah, jadi pakaian-pakaian kita ni orang lain kurang buat, kita buat pakaian. Kalau solat fardu orang lagi pakaian tu, hak tu asas. Nah, kita ada wirid, 700 lepas subuh. seribu sebelum Zuhur, berapa gila awak tak pergi? Ngesebes-sebes pula ah. Nak, orang tanya nak minum air dia. Subhanallah, subhanallah. Hoi, air mana? Subhanallah, subhanallah. Nak minum air kabarlah nak minum air. Main subhanallah, subhanallah. Kalau warak nom. Dah mungkin kita dah kopi, taruh lah kocek. Kita tengok, memang mulut begitu. Dia senyata sulit kita kan tu. Kita main dengan tasbih senyata sulit kita. Senyata sulit apa tak lelek korang. Bola kocek. Ni pergi buka zik tunjuk. Tengok senyata sulit aku. Orang kata gila. Ingat tu amalan sunat yang bukan orang semua orang buat. Senyata sulit. Senyata sulit, kacik zik molek. Jangan tunjuk ngata korang. Orang kata sara pergi depan orang buka zik. Tengok senyata sulit aku kan. Tunjuk korang. Dah apa sara? Tu kata. Faham baik kan? Neh? Saya nak bertanyakan soalan yang sahabat saya tanyakan kepada saya. Mu taklah, mu tanya, mu kata sahabat mu. Dia buat enggan ke sahabat dia apalah. Neh? Kalau dia kata saya bertanya pun kau tak kenal mu. Dah dia takut kau kenal dia. Tak apa kata gitu, saya nak tahu. Tak apa dah, kau mak tak, kau tak tahu. Bolehkah kita makan binatang ternakan, contoh lembu? Jika kita beri lembu itu minum arak. Ni power ni. Adakah halal untuk kita makan lembu itu? Lembu minum arak. Nah, lepas tu boleh makan lembu tu. Ni baru soalan. Baik. Jawabnya, nah, binatang ni dia boleh makan benda yang haram. Tidak ada haram atas binatang. Haram-haram ni hukum syarak. Hukum syarak ni al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Perkara yang berkait dengan perbuatan mukallaf. Lembu kan mukallaf. Dia tak haram minum arak. Manusia haram minum arak walaupun orang kafir. Orang kafir haram minum arak. Cina, Hindu, Buddha, ICMC haram minum arak. Dan binatang? Binatang tak haram. Kerana mereka bukan-bukanlah. Faham? Jadi kalau lembu minum arak, tak berdosa. Kemudian kita beri minum kepada dia pun tak berdosa juga. Yang berdosa kita beri minum kepada orang yang haram minum. Macam orang kafir. Haram. Nah, lembu ni power ni. Dia panggil lembu kasbuk. Lepas tu boleh sembelih tak lembu ni? Jawabnya boleh sembelih. Nah, boleh sembelih. Al-Imam Nawawi jawab dah masalah ni. Dalam kitab Majmu'. Neh? Binatang yang makan benda yang haram, kita boleh makan. Melainkan apabila memang golik makanan yang kotor dan berubahlah bau pada dagingnya, maka makruh kita makan. Duit kabilah ni keluar bila masa nak bayar zakat. Lepas keluar, selepas dikeluarkan. Atau satu tahun dalam simpanan kita. Lepas masa keluar, dipanggil kita dapat kobat dah. Sebenarnya wajib kita keluar masa dia setahun di dalam simpanan kita sepi. Tapi kita dah nak kabak, kita tidak ada kuasa. Maka bila hilang tahanan halangan itu, genggam kita terima dah, situ wajib keluar zakat. Faham? Bukan nanti setahun. Salah. Lepas saya semayang fardu, ada imam baca doa sekali dan ada dua kali. Apakah perbezaannya? Hukumnya sama berlaku sekali atau dua kali. Nak? Bacalah doa. Tak ada salah. Nak baca sekali boleh, dua kali pun boleh. Dan Nabi pernah mengulang satu doa itu dengan tiga kali. Jadi dia rasa balam. Hukumnya sama saja. Nah, tengok keadaan. Imam ni baca dua kali doa. Imam ni ulang sampai tiga kali. Nah, ada imam ni hal lain semua dia baca sekali. Hansa dia ulang tiga kali. Lah gilah. Yang salahnya doa langsung. Nah. Bolehkah kita semayang jenazah atas kubur tanpa berlapik seperti tikar dan lainnya? Boleh. Jikalau tidak ada najis pada atas tanah tersebut. Nah. Pakai selipar dah tak apa-apa. Yang nak lihat kaki ayam. Nah, pakai selipar dah tak apa-apa. Lapik tikum ni bukan nak suju. Mayang-mayang ke suju. Nah, nanti bukan mayang-mayang tu. Mayang sunat nikah tu suju dah kubur. Soalan terakhir. Dalam membaca Fatihah, bolehkah berhenti pada an'amta alaihim kemudian sambung balik ghairil maghdu? Ada imam yang kata baca macam tu tak sah. Baik, ditanya tentang baca Fatihah dalam sembahyang. Tu imam dia baca gini. Siratal ladina an'amta alaihim, patut berhenti. Sambung hak lain pula. Ghairil maghdubi alaihim waladhallin amin. Boleh tak? Pasal ada imam kata bertikat an'amta alaihim tu tak sah. Jawabnya sah. Tu imam ni yang tak sah cakap. Dia hukum ni jangan tanya tu imam, tanya orang ngaji. Tanya ustaz. Imam dah dia bagian sembahyang, bukan orang keluar hukum. Faham? Jangan tanya orang tajwid. Tanya orang-orang pandai. Nah, orang mengaji. Orang tajwid tak boleh belaka dia. Nah, kadang-kadang hukumnya telah dijawab oleh ulama-ulama, iaitulah bacaan yang paling afdal, iaitu ayat yang ketujuh, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Satu ayat saja. Itu yang paling afdal. Nah, itu yang afdalnya. Imam Nawawi pun ada sebut kalau tak silap dalam kitab Al-Raudhah. Tetapi kalau kita berhenti dekat siratal ladzina an'amta alaihim, kerana pendek nafas, kemudian kita sambung orang lain pula, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, harus, hukumnya harus. Tak ada ulama kata tak sah. Ni mana-mana pula tu imam ni kata tak sah. Ni mana-mana ni. Ha, hukumnya harus. Yang salahnya berhenti kat ni. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, berhenti kat tu. Lepas tu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kalau putus nafas tak apa, tapi menjadi amalan ghairil maghdubi alaihim, berhenti. Amalan sama-sama. Ha, tu salah. Kali situ bukan tepat berhenti. Adapun an'amta alaihim, hak itulah tempat berhenti kalau orang yang pendek nafas. Tak? Orang panjang nafas tak apa. Orang muda-muda panjang nafas. Dia boleh baca senapas Fatihah. Nak? Dia kata, ambumu kepada Allah an'amta alaihim, kat tu yang nafas. Nak? Bukan panjang sangat. Ada kot dia jawab gitu. Nak? Takkan tak Allah. Mu tak apa cakap gitu. Mu sekor dia bini. Iman ni tiga bini. Memang pendek apa? Dia dah sama. Wakil. Nah. Padang ni tanya. Nah. Tolong jelaskan hukum meminang dalam Islam dan meminang pinangan orang lain. Kita pinang orang yang telah tunang orang, hukumnya haram. Dan bila kita menikah, hukumnya sah. Haram perbuatan potong terik lagu tu. Tapi kalau dia kasih, kita pergi pinang dah haram. Dia kawan lama dah, 15 tahun dah, berkenal-kenalan dah. Nah. Kita pun pergi masuk pinang, hukumnya dah haram. Kerana dia dah pinang. Kemudian apa, jelaskan hukum meminang. Lagu mana dalam Islam? Islam ni, dia begini. Meminang ni apabila pihak lelaki menyatakan keinginan berkahwin dengan pihak perempuan. Kemudian pihak perempuan ini menjawab setuju, maka jadilah perempuan itu tunang lelaki tersebut bermula pada ketika itu. Walaupun tak beri cicing, tak mari orang tua, tak jatah bang, tak mari talang, tak mari dulang. Walaupun dalam telefon. Katanya orang lelaki saya nak jadikan anak pakcik isteri saya ni. Kena mengguh kita. Pakcik tu kata, setuju pakcik pun setuju. Tunang selalu dah. Orang lain masuk, haram. Itu minang dalam Islam. Menyatakan untuk berkahwin. Kalau menyatakan untuk berkawan, dia menyatakan hasrat nak menjadikan isteri. Bukan lening. Akan datang. Nah, maka itu dipanggil pinang dalam Islam. Orang Melayu dok lagi. Kena mari mok lu. Kena mari dalam bekah lu. Kena bergarak lu. Kena tabur beras kunyit lu baru minang. Kena sarut cicing. Kena patung lu atas lambur. Itu Melayu, haprak punya Melayu. Faham? Islam, bila kita menyatakan pada pihak wali bagi perempuan, sama ada wali tu ayah dia, tokki dia, pok darah dia, adik-beradik dia, setuju pihak dia. Hak rasmi tak ada lagi. Saat setuju tu, perempuan tu tunang kita. Faham? Wajibkah tegur mertua jika mereka melakukan kesalahan? Power ni. Ni nak cari bandar belakang tua-tua ni. Faham? Dia kata wajib ke tak? Mertua wak salah. Dia nak tegur. Tak? Ada juga tuk tua tak kerti. Pakai lo pendek lah umur tuk tua. muka dalam mata gapik orang timbang tu. Faham? Pakai lo pendek pula dah molek. Ada tok tua jenis gitu. Jadi menantu ni kau dengar sikit. Nah. Ha. Jadi hukumnya tegarlah. Tegar tok tua kita kan. Nak mahram kita. Neh bukan orang lain, tegarlah. Tegar bila kita tegar maknanya kita sayang dia. Bila kita tegar kita nak kebaikan pada diri dia. Tegar dia. Tapi tegar mertua, bukan macam tegar sayang godong. Nak, oh lo pendek emak macam Cina gila. Nah kata gitu. Ha. Ha. Kata dengan penuh hikmah. Nah, ha, kata gini. Comel luar ya. Ha. Ha. Kita kenal roh luar ni. Mana sindir lah. Maknanya pakailah seluar panjang. Tok tua bodoh pula jawab. Memang comel ni. Yang pergi kuatan baru ni. Tok tua pengak pisang. Nah, tak. Jadi payah-payah tak usah duk kiyah-kiyah bahan tu. Nah, ayah pakai luar panjang comel kek. Ha, dia gitu. Dah. Ha. Tok tua berat lah ni tok tua. Nah. Hukum berduka cita kerana kematian orang kafir akhirlah. Ni yang keempat. Hukum berduka cita kerana kematian orang kafir. Ditanya, mungkin ditanya boleh ke tak? Jawabnya tengok dulu sebab apa kita berduka cita. Ada kerana ada keadaan tu membolehkan. Umpamanya kita duka cita kerana dia tak sempat masuk Islam, nangis kita. Kawan kita ni kafir. Nah, kita nak dia tu mati dalam Islam. Tiba-tiba mati kafir juga. Mati dalam Kristian, mati dalam Yahudi, mati Buddha, mati Hindu, mati dalam sekular, mati dalam tolak huduk. Kita pun menangis duka cita. Nah, maka hukum kita duka cita tu tak salah. Bukan sayang kepada kekafiran ni tak. Yang tak bolehnya kerana dia orang kafir, kita sangat kasih kepada dia, kita berduka cita. Itu tak boleh. Tapi atas dasar nasab, dibenarkan. Dia ni kafir, tapi mati. Tapi pok saudara kita. Jadi atas nama pok saudara kita sayang ke dia. Bukan sayang ke kafir dia. Menangis, berduka cita. Tak apa. Nak? Jangan siapa mana kasih pada penyanyi-penyanyi yang tu. Kerana penyanyi yang tu mengaruk tu. Tak boleh tu. Nak? Macam baru ni yang benda mati. Tak talih sini, paka. Nama? Nama apa? Kak main gusti ni. Nama dia? Ambul lebam ni, tak tengok lah ke? Ada. Nama dia main guti mapuh ni, nama dia? Ha? Benar? Ada, kaki dia tahu. Ada. Ha. Tak apalah. Ha? Benok-benok nama, benok. Ini memang benok tu. Tu apa berduka cerita ni, siapa dalam majalah keluar. Tak? Peminat-peminat di Malaysia berduka cerita. Nampak? Allah berat danah ke tu. Apa benda kapir? Tem bunuh anak, bunuh bini, gantung tekok. Nak bunuh diri. Lepas tu berminat di Malaysia ni, berduka cita. Tafakur. Bodoh sungguh. Tarik berminat ni. Tiru teru. Kita tak apa buat modal. Faham? Tu hak tahu tu kaki belakang. Tu kata upang sikit je, catup selalu. Ni peminat gusti lah ke? Dia gitu. Tak salah. Duka cita pun dia. Orang kapil lagu tu. Tak perlu duka cita. Yang kita duka citanya ni, pejuang-pejuang kita. Pejuang-pejuang Hamas. Pejuang-pejuang Iraq. Pejuang-pejuang Afghanistan. Mereka itu dianaktirikan. Tak diberi bantuan oleh mana negara-negara Islam yang kaya. Hal tu yang patut kita duka cita. Wallahu'alam. Ini sama-sama kita solat hajat lepas insya Allah.